Bila mu senyum ku kene, demoni anak dago ko buje. Cuma senyummu tak tehe, dale hatiku kere. Tulu jangilah nak berse, bukan tak tahu perang aja teh. Bila danya kenye make, aku demo tinggal ke, tinggal ke, tinggal ke. Ku tak tipu, ku tak tipu, demo sore kene rasa hatiku. Meme gitu, meme gitu, perang aja teh bukan ku tak tahu. Yeah.